Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut. Masih isim-isim yang mabni. Sekarang yang ketiga, ini sesi yang ke 12. Al-ismul mausulu. Al-ismul mausulu. Isim yaitu kata mausul, sambung. Kalau dalam bahasa kita artinya yang. Kata sambung. Dalam bahasa kita artinya yang. Nah, biasanya nanti ada isim mausul di sini. Ada isim mausul. Setelahnya ini ada jumlah jumlah mausulah. Jumlah itu artinya apa? Kalimat. Ya. Jadi depannya ada isim mausul, setelahnya nanti ada jumlah mausulah. Misalnya alladzi khalaqa fasawwa. Nah, depannya ini namanya isim mausul. Setelahnya ini namanya jumlah mausulah. Nah, ini kalau diterjemahkan apa tadi? Yang. Kalau yang-yangan? Alazi-alazinan. Ya di kayak-kayak rokok atau buat beatnya lagi. Terus alladzi, lihat urutannya ya. Alladzi, alladzani, alladzina, semuanya untuk laki-laki. Satu baris itu. Alladzi, alladzani, alladzina, semuanya untuk laki-laki. Alladzi untuk satu, alladzani untuk dua, alladzina untuk jamak. Saya ulang, alladzi untuk satu, alladzani untuk dua, alladzina untuk jamak. Berarti kalau lihat alladzina, wah ini jamak, ini berarti ini yang artinya jamak. Ya, sudah? Pokoknya ingat ciri-ciri itu dua, ada alif, nun. Kalau ciri-ciri itu jamak ada ya, nun. Oh, bulat. Lalu baris yang kedua, allati, allatani, allati, allai. Allati seterusnya satu baris itu untuk perempuan. Allati itu jumlahnya satu, allatani itu dua, allati itu jamak, allai juga jamak. Allati satu, allatani dua, allati jamak, allai jamak. Nah, coba allazi tadi berapa jumlahnya? Satu. Alladzani dua. Alladzina jamak. Allati satu. Allatani dua. Allati jamak. Allai jamak. Nanti kalau lihat Al-Qur'an baru nanti paham. Contohnya tadi ya, allazi khalaqa. Makanya di sini enggak pakai jamak di sini. Alladzi khalaqa. Di sini satu, ini satu juga. Menyesuaikan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yuk minuna kan? Lihat ini jamak. Ini juga pakai jamak. Menyesuaikan. Ini seimbang itu bahasa Arab itu. Ini depannya ini satu, ini juga satu. Yang depannya ini jamak, ini juga jamak. Enak itu bahasanya. Makanya belajar terus. Ini kalau nahwunya ini sudah rampung, ulang lagi, muyasar lagi, terus sampai masuk terus itu ke dalam hati. Dari atas turun ke hati. Terus yang keempat, ismul istifham. Ismul istifham, kata tanya. Kata tanya. Ada apa saja di situ? Man, siapa? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Coba ulang, man, siapa? Man anta, siapa kamu? Ana Muhammad. Kaifa, bagaimana? Kaifa halukum? Iya kabari. Kaifa halukum? Ya, no? Kaifa artinya apa tadi? Bagaimana? Halukum? Kabarmu. Bahasa Inggrisnya apa? How are you? Ah, gampang sekali. Come. Hah? Kam berapa? Kam waladun indak, berapa anakmu? Satu. Oh, berapa istrimu? Zaujah indak. Kan? Oh, saya masih single. Kam, saya masih mufrad nih. Ini Pak Kam artinya apa tadi? Berapa? Kam fulus indak, berapa duitmu? Maafi fulus, maafus. Maafi fulus, maafus. Iya enggak? Iya. Mata. Kapan? Mata tadhhabu ila ilal masjid? Kapan kamu pergi ke masjid? Aina? Di mana? Aina kitabi? Di mana bukuku? Di mana kitabku? Pokoknya ada man, ada kaifa, ada kam, ada mata, ada aina. Terus yang kelima, ismu syarti. Syarti, kata syarat. Syarat. Kalau kita terjemahkan itu, coba lihat, man, siapa saja. Ma, apa saja. Mata, kapan saja. Mahma itu pastinya sih. Mahma, bagaimana saja atau bagaimanapun, bagaimanapun. Jadi misalnya kalimat siapa saja yang belajar pasti akan lulus. Ya, man, siapa saja yang belajar pasti akan lulus. Dan kalimatnya sendiri nanti kapan-kapan baru dibahas lagi. Ma, apa saja yang kamu lakukan titik-titik, maka ini. Jadi ada syarat di depan, kalau syarat ini terpenuhi maka di belakangnya nanti ya itu akan dapat jawaban. Makanya ada juga dengan kalimat misalnya idza. Idza walagol kalbu. Kalbu apa? Jika anjing menjilat. Fi inai ahadikum, di bejana salah seorang di antara kalian. Kalimat idza di sini jika, ini juga kalimat syarat. Kalimat syarat. Nah, jika syarat ini terpenuhi, jika anjing menjilat bejana kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali. Namun istilah walagol di sini artinya menjilat. Menjilat itu biasanya, kalau istilah walagol itu pada wadah yang berisi air. Walagol itu untuk wadah yang berisi air. Maka kesimpulan yang tepat, bukan seluruh tubuh anjing itu najis, namun cuma air liurnya saja yang najis. Ini pendapat dari Imam Malik. Maka kalau anjing jilat tangan itu tidak masuk, cuci 7 kali. Namun yang masuk ke sini kalau jilat bejana yang ada air. Jadi ada 5 isim mabni, yaitu yang pertama isim dhamir, yang kedua isyarah. Isyarah tadi apa? Kata tunjuk. Yang ketiga isim mausul itu apa? Kata sambung. Yang keempat isim istifal, yaitu kata tanya. Yang kelima isim syarat. Nah, lalu lihat ada tanda-tandanya. Kita sudah bahas tanda-tanda marfu, mansub dan majrur. Namun kan itu pada isim mu'rab yang berubah. Iya kan? Itu kalau berubah. Nah, sekarang gimana kalau tidak berubah? Tanda-tandanya apa? Nah, ini lebih gampang daripada yang tadi mesti hafal. Kalau ini gampang. Lihat alamatu bina'il ismi, tanda-tanda mabninya isim. Alamatu bina'il ismi, tanda-tanda mabninya isim. Ada 4 tanda. Pokoknya isim mabni cuma 4 tanda saja. Nanti kita cuma lihat dari harokat akhir. Jadi nanti kalau dia harokat akhirnya fathah, berarti tandanya dengan fathah. Misalnya anta. Apa tanda mabninya? Mabniyun. Mabniyun alal fathhi. Mabni dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Ini loh harokat akhirnya fathah. Cuma lihat harokat akhir saja, gampang sekali kalau ini. Dan cuma tandanya cuma 4. Kalau tadi itu 9 dikalikan 3, 27 harus dihafal. Kalau ini cuma 4 saja. Lebih gampang kan mabni? Jadi enggak usah dihafal ya mabni ya. Dilewat aja. Yang pertama mabni alal fathhi, contoh anta. Harokat akhirnya apa di situ? Fathah. Kaifa? Fathah juga. Aina? Fathah. Dzalika fathah. Tanda yang kedua mabni alal kasri, contoh anti kasrah kan ya, hadhihi kasrah, haulai kasrah. Yang ketiga mabniun alal dhommi, mabni dengan dhomma, contoh nahnu, harokat akhirnya apa? Dhomma. Haitsu, dhomma. Haitsu itu artinya di mana? Tapi tergantung konteks kalimat. kalau ini ilmu nahwunya itu sudah mantap, nanti baca kitabnya itu mudah sekali, masya Allah. Terjemahkannya juga mudah. Mudah-mudahan jadi banyak penerjemah kan di sini. Kitabnya gundul dulu. Bisa pakai di mana? Ya. Haisu di mana? Kemudian yang keempat, mabniun ala sukun. Mabni dengan tanda sukun. Lihat harokat akhirnya semuanya sukun. Hum, antum, ana. Ana harokatnya apa? Ana? Alif. Alif itu tidak ada harokat. Berarti sukun. Berarti ada empat tanda untuk isim mabni. Yang pertama, mabni alal fathi. Yang kedua, mabni alal kasri. Yang ketiga, mabni alat domni. Yang keempat, mabni alas sukuni. Alhamdulillah. Selesai isim mabni. Istirahat dulu 5 menit.